wa hal yasubbu rajulu walidayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah memang ada seorang yang tega mencela dan mencaci kedua orang tuanya? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am. Ada. Yasubbu apa rajul? Dia mencaci bapak temannya. Bapaknya orang lain. Fa yasubbu rajul abahu. Kemudian orang lain tersebut membalas mencaci maki bapaknya. Wa yasubbu ummahu. Dia mencaci ibunya orang lain. Fa yasubbu ummahu. Lalu orang lain itu membalas mencaci maki ibunya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Di dalam hadis yang mulia ini banyak faedah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, dosa itu terbaik kedua. Ada al-kabair, ada yang termasuk as-saghair. Dosa besar dan dosa kecil. Dalil-dalil tentang dosa besar menjadi dalil-dalil tentang dosa kecil. Karena sesuatu itu kalau ada yang besar, maka secara otomatis ada yang kecil. Yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan bahwa mencaci maki dan mencela orang tua termasuk dosa besar. Nah, ini berkata uf saja, yakni menggerutu di hadapan kedua orang tua sudah dianggap durhaka. Apalagi sampai mencaci dan mencela kedua orang tua, maka dosanya lebih besar lagi. Itulah sebabnya para sahabat menganggap aneh jika ada seorang anak yang tega mencaci dan mencela orang tuanya. Karena perbuatan tersebut jelas-jelas dilakukan oleh anak yang durhaka. Jelas-jelas jeleknya. Nah, ternyata ada juga yang melakukannya. Yang ketiga, di antara bentuk mencela dan mencaci orang tua ialah mencela dan mencaci maki orang tua orang lain yang menyebabkan orang lain mencaci maki orang tua kita. Nah, dengan demikian bisa kita ambil kesimpulan bahwa sadmul walidain, mencela dan mencaci maki orang tua, ada dua bentuk. Bentuk yang pertama mubasyarah, langsung. Bentuk yang kedua ghairu mubasyarah, tidak langsung. Bentuk yang pertama, mubasyarah langsung, berarti seorang anak langsung mencela dan mencaci maki kedua orang tuanya di hadapannya. Nah, ini dosanya lebih besar. Yang kedua, ghairu mubasyarah, tidak langsung. Sebagaimana yang disebutkan tadi, ialah seorang mencaci maki orang tua orang lain yang menyebabkan orang lain tadi mencaci maki orang tua kita. Berarti secara tidak langsung kita telah mencaci maki apa ini? Orang tua kita sendiri. Dosanya juga besar, tapi lebih ringan daripada yang pertama. Nah, andai kita tidak mencaci maki orang lain, tidak mencaci maki orang tua orang lain, niscaya orang tersebut tidak akan mencaci maki apa ini? Orang tua kita. Berhubung kita mencaci maki orang tua orang lain, maka orang lain itu mencaci maki kedua orang tua kita. Kitalah sebab terjadinya tindakan mencaci. Maka di sini bisa kita ambil pelajaran yang keempat. Al-mutasabbibu yusharikul mubashira fi amali in khairan fa khair wa in syarran fa syar. Orang yang menjadi sebab terjadinya suatu perbuatan itu dianggap ikut serta dalam perbuatan seperti orang yang mengamalkannya secara langsung. Jika baik, maka baik. Jika jelek, maka jelek. Nah, jadi kalau kita misalkan mencaci maki orang tua orang lain, berarti kita yang menjadi sebab. Ya, karena orang tadi gak terima, kemudian membalas mencaci maki orang tua kita, berarti kita itu dihukumi sama dengan orang yang mencaci maki orang tua. Ini contoh menjadi sebab terjadinya kejelekan, maka dianggap sama dengan pelaku kejelekan. Termasuk kalau kita menjadi sebab orang itu melakukan kebaikan, kita dianggap ikut serta dalam kebaikan yang ia lakukan. Misalkan kita menjadi sebab utama seseorang mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan usaha dan sebab kita, orang tadi kemudian kembali ke jalan Allah, bertaubat dari dosa-dosanya, maka kita dianggap sama seperti orang yang melakukan kebaikan tadi. Nah, istilahnya al-mutasabbibu yusharikul mubashira fi amali in khairan fa khair wa in sharran fa shar. Kemudian pelajaran yang kelima yang bisa kita ambil dari hadis ini, hadis ini merupakan dalil kaidah syariah. Innal wasail laha ahkamul maqasid. Innal wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu memiliki hukum dengan tujuan. Kalau sarana itu dipakai untuk kejelekan, maka sarananya dihukumi jelek. Kalau sarananya itu dipakai untuk kebaikan, maka dihukumi apa ini? Baik. Nah, innal wasail la aqamul maqasid. Baik. Misalkan pisau, namanya sarana, ya. Kalau dipakai untuk menyembeli hewan korban, maka baik, karena sarana tadi dipakai untuk tujuan yang baik. Tapi kalau pisau tadi dipakai untuk menyembeli sesama manusia yang tidak berdosa, maka menjadi apa ini? Tidak baik, karena dipakai untuk tujuan yang jelek. Namanya innal wasail laha aqamul maqasid. Sama seperti mikrofon, ya. Ini hukumnya mubah hukum asalnya, tapi hukumnya bisa berubah tergantung dipakai untuk apa. Kalau menggunakan mikrofon atau pengeras dipakai untuk pengajian, taklim dan lain sebagainya, maka bagus. Tapi kalau dipakai untuk konser musik atau semisalnya, atau untuk orasi dalam demonstrasi atau semisalnya, maka jadi apa ini? Jelek. Innal wasail laha aqamul maqasid. Nah, itu yang asalnya mubah. Lalu bagaimana kalau memang sarananya itu sudah jelek, dipakai untuk kejelekan juga, maka semakin dilarang. Sarana yang asalnya mubah dipakai untuk sesuatu yang jelek menjadi apa? Jelek. Apalagi sarananya sudah jelek dipakai untuk yang jelek, maka semakin jelek. Nah, itulah sebabnya dalam hadis ini, nah, menjadi contoh sarana yang jelek dipakai untuk yang jelek. Seorang mencaci maki orang tua orang lain, itu jelek, ya kan? Nah, kemudian dipakai oleh orang lain membalas mencaci maki orang tua kita, berarti dipakai untuk tujuan yang jelek juga. Jadi sudah sarananya jelek dipakai untuk yang jelek, semakin jelek. Nah, ada satu kasus yang pernah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni sebagian kaum muslimin saat itu menjelek-jelekan, mencaci maki sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal mencaci maki dan menjelek-jelekan sesembahan selain Allah Ta'ala itu layak dilakukan, karena memang yang disembah selain Allah itu batil. Ternyata apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin itu dijadikan sebagai dasar membalas. Orang-orang musyrik membalas mencaci maki Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alam. Maka turunlah ayat surat Al-An'am ayat 108 yang melarang kita menjelek-jelekan dan mencaci maki sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bisa menjadi sebab mereka mencaci maki Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Allah Ta'ala berfirman, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah, janganlah kalian mencaci orang-orang yang menyembah selain Allah, Faisubuwaha, kemudian menyebabkan mereka mencaci maki Allah. Adwa bi ghairi ilmin, dengan zalim tanpa ilmu. Itu asalnya itu disyariatkan atau mubah, tapi menjadi dilarang karena menjadi sebab terjadinya perbuatan yang sangat mungkar, yakni mencaci maki Allah Rabbul Alamin. Terus bagaimana seharusnya sikap kita? Jelaskan bahaya kesyirikan. Jelaskan penyimpangan-penyimpangan kesyirikan. Nah, tapi kita tidak perlu kemudian apa ini mencaci maki yang mereka sembah selain Allah. Nah, kita cukup mengatakan bahwa yang disembah selain Allah itu tidak layak diibadai, tidak layak disembah karena ini. Tak pakai kemudian ditambahin cacian-cacian, celaan-celaan pada yang disembah sendiri. Gak boleh ya. Apa itu ya? Patung jelek lagi modelnya, macam-macam lah. Karena menyebabkan mereka marah, kemudian mereka mencela dan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Siapa yang menjadi sebab Allah dicela? Kita. Apa arti kita? Sama saja dengan mencela Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jelaskan. Kesyirikan dilarang. Kesyirikan itu membahayakan. Jelaskan pula mengapa selain Allah tidak layak disembah. Tapi enggak usah kita apa ini caci maki. Enggak usah kita apa ini menjelek-jelek dan mencela. Nah, yang disembah selain Allah itu. Paham ya? Nah, jadi kita dengan hadis ini bisa lebih bijaksana dalam bersikap. Jangan sampai tindakan kita menjadi sebab orang lain melakukan perbuatan dosa. Karena kita juga dianggap ikut berdosa. Karena kita menjadi aktor utama sebab terjadinya perbuatan itu. Barakallahu. Hadis berikutnya, pembahasannya setelah lain lagi. Wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari, semoga Allah Ta'ala meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim menghajar saudaranya lebih dari 3 malam. Yaltaqiyani, ketika keduanya berjumpa. Fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Yang satu berpaling dan yang lain membalas berpaling juga. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara mereka adalah yang memulai salam. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Di dalam hadis yang mulia ini, mana bijna azakumullah, terdapat banyak prinsip-prinsip adab dalam Islam. Yang pertama, bahwa muslim yang satu dengan muslim yang lain itu bersaudara. Diikat dengan persaudaraan Islamiyah dan Imaniyah. Walaupun mereka tidak senasab, tetapi diikat dengan persaudaraan apa ini? Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Imaniyah. Telah disebutkan bahwa sesama muslim yang lain disebut dengan akhaw, saudara. Yang kedua, disyariatkan untuk menyambung hubungan dengan setiap muslim. Minimal dengan mengucapkan salam kepadanya. Tanda ada hubungan baik ialah salam. Tanda ada masalah ialah tarkus salam, tidak salam. Ya. Maka salam ini merupakan simbol hubungan sesama muslim. Jadi kita harus punya itikad baik, punya prasangka baik, khusnudzon kepada setiap muslim, sehingga kita berusaha untuk menjalin hubungan yang baik dengan mereka, minimal dengan apa ini? Memberi salam. Ini yang harus kita contohkan. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwa hajar ada dua. Hajar itu apa? Hajar itu tarkul kalam wa tarkus salam. Setelahnya hajar itu ialah tidak mau berbicara sama dia dan tidak mau menyampaikan salam kepadanya. Menghajar. Kalau ada orang yang tidak mau bicara sama saudaranya, tidak mau menyampaikan salam kepada saudaranya, berarti dia telah menghajar saudaranya. Ini ada dua macam hajar. Yang pertama ialah hajar madzmum, hajar yang tercela. Ialah hajar karena urusan duniawiyah. Urusan duniawiyah, entah terkait dengan persahabatannya, pertemanan, atau terkait dengan hubungan keluarga, atau terkait dengan urusan utang piutang, atau urusan dengan bisnis, atau semisalnya, barakallahu'alaikum, terkait dengan muamalah duniawiyah, ini tercela. Gara-gara urusan hutang diajar tarkul kalam wa tarkus salam. Ya, kamu gak mau bayar hutangku, nah, aku gak mau bicara sama kamu, aku gak peduli, gak mau nyampaikan salam sama dia. papasan begitu. Kok kamu diam aja? Dia utang sama aku. Males. Tapi dia melakukan apa ini? Hajar matamu yang tercela. Atau urusan bisnis. Dia buka usaha yang serupa yang menyebabkan banyak pelanggan yang lari kepadanya. Nah, asalnya usaha madu satu-satunya yang jualan madu di tempatnya, laris manis. Ternyata ada saudaranya yang kemudian jual madu juga. Pelanggan-pelanggan yang lama lari ke penjual madu yang baru. Nah, laris manis. Yang lama sepi. Gara-gara urusan bisnis itu kemudian gak bisa rukun ya. Gak mau bicara, gak mau saling menyapa, gak mau salam. Berarti telah melakukan apa ini? Hajar. Ini hajar, madmum, tak salah. Urusan keluarga juga begitu. Ada yang perhatian sama keluarganya, ada yang cuek sama keluarganya, kemudian dimusuhi sama keluarganya, yang cuek tadi itu. Ya, gak diajak cara, gak disapa, gak bersalah. Dengan alasan karena enggak mau tahu keadaan keluarga. Ini temu amalan duniawiyah. Ini hajar yang madmum. Barakallahu. Hajar semacam ini ya pana bidin azzaqumullah. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Berarti hajar yang terkait dengan muamalah duniawiyah dapat rukhsah untuk mendinginkan suasana maksimal 3 malam. Lebih dari itu dosa. Dan namanya manusia kecewa, sakit hati, ya, nah, marah itu memang tabiat-tabiat bawaan. Oleh sebab itu oleh dalam syariat diberi waktu untuk mendinginkan suasana 3 malam cukup. Jadi kalau selama 3 malam enggak nyapa, enggak saling memberi salam dalam perkara hajar duniawiya tadi itu, maka masih dapat rukhsah. Mungkin masih panas, ya. Nah, sehari panasnya berkurang, anget. Nah, 2 hari anyep, ya. Nah, enggak panas, enggak dingin, anyep. 3 malam berikut, nah, sudah main dingin. Harusnya demikian. Kalau lebih dari 3 malam, maka berdosa. Siapa yang berdosa? Dua-duanya. Ini hajar yang madmum. Untuk menyelesaikan hajar tadi, cukup dengan apa ini? Salam. Salam itu tanda hubungan kembali dirajut, ya. Assalamualaikum. Afwan ya kalau ada salah. Ada tanggapan? Baik, walhamdulillah. Enggak ada tanggapan, enggak ada sinyal. Nah, maka kita tidak berdosa. Yang dosa yang sana. Enggak dingin-dingin. Sakit hatinya itu, ya. Nah, padahal sudah 3 malam, sudah diberi salam, Nah kan yang salam itu gak salah sebetulnya, akan rela untuk meminta maaf. Gak ada sinyal, gak ada respon yang baik, maka orang tadi yang dosa. Adapun yang memulai dengan salam ini sudah terbebas dari apa ini? Dosa. Yang kedua, Hajar Mahmud. Hajar Mahmud itu hajar yang terpuji. Ialah hajar dengan tujuan takdib. Takdib itu mendidik. Watahdir. Dan tujuan memperingatkan dia dari penyimpangan. Dan dengan tujuan menasihati. Nah. Misalkan ada orang tua menghajar anaknya yang malas sholat, padahal dia sudah umur 10 tahun ya. Dipukul gak mempan, dihajar. Gak disapa, gak diberi salam. Setiap kali pulang ke rumah, Abi, diam aja bapaknya. Ya. Assalamualaikum Abi, diam aja bapaknya. Nah anaknya malas sholatnya, gak mau sholat. Padahal sudah umur 10 tahun, ya, pukul udah gak beban. Itu namanya takdib dalam rangka mendidik anaknya supaya sadar tentang pelanggarannya. Itu Mahmud terpuji. Atau dalam rangka mentahdirnya dan mengingatkannya dari penyimpangan sebagai nasihat. Ada temannya yang dengan terang-terangan melakukan perbuatan maksiat, bahkan membanggakan kemaksiatannya. Barakallahu dinasehati gak mempan, malah mempromosikan kemaksiatannya, mempengaruhi teman-temannya yang lain. Nah, maka dihajar, gak disapa, gak diberi salam. Nah, dalam rangka mentahdirnya atau memberi nasihat kepadanya bahwa apa yang dilakukannya itu sangat salah dan berbahaya baik untuk dirinya ataupun orang lain. Berkata Imam Ahmad Ibn Hanbal rahmatullah, "Idza ulima annahu muqimun ala maksiatin jika diketahui ada seorang yang terus menerus dalam kemaksiatannya, lam ya'tam injafahu hatta yarji'a, maka tidak dosa kalau kita bersikap kaku kepadanya sampai dia mau kembali ke jalan yang benar. Wa qad jafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Ka'ban wa sahibaihi wa amar sahabah fi hajrihim 50 yawman. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap kaku terhadap Ka'ab dan dua temannya dan memerintahkan para sahabat untuk menghajar mereka selama 50 hari. Maksiatan atau kebid'ahan atau penyimpangan yang lain. Dia mudhoharah, mujaharah, terang-terangan mempromosikan, mempengaruhi orang lain untuk ikut maksiat, termasuk ikut dalam penyimpangan dan lain sebagainya. Maka menghajarnya termasuk mahmud. Hajar jenis ini tidak ada batas waktu sampai pelakunya mau kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi yang menjadi tokoh penyimpangan, kebid'ahan, atau terang-terangan berbuat maksiat dan membanggakannya, bahkan mempengaruhi yang lain dan merusak yang lain, maka bisa dihajar sampai dia tobat, walaupun lebih dari 3 malam. Dalilnya ialah Rasulullah SAW menghajar Ka'ab ibnu Malik dan 2 orang temannya sampai 50 malam. Itu menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh Nabi itu hajarnya mahmud. Tidak ada kaitannya dengan urusan dunia, tapi terkait dengan masalah apa ini? Takdim, mentahdir, mendidik dan mengingatkan serta menasihati supaya dia meninggalkan apa ini? Penyimpangan. Ada yang bertanya, bagaimana kalau kita punya teman, dia masih awam, mudah terpengaruh, perbuatan yang jelek, macam-macam. Apakah kita tidak mendakwainya, kita meninggalkannya? Di lain urusan. Kalau orang-orang awam atau orang-orang yang masih labil, terpengaruh, bukan mempengaruhi, terpengaruh, berarti korban. Iyalah, para korban. Maka disyariatkan bagi kita untuk apa ini? Mendekati dan menasihatinya. Nah, barakallahu. Semoga dengan cara semacam itu orang tadi tidak semakin jauh. Lain pihak yang mempengaruhi dan pihak yang apa? Terpengaruh. Nah, seperti kalau dalam hukuman bandar narkoba ini gitu ya. Antara korban sama bandarnya itu lain. Pengedar dan bandarnya itu hukumannya lebih berat. Karena mereka itulah yang cari mangsa untuk menghancurkan generasi muda. Kemudian korban-korban itu karena dhaiful iman, ya, mudah terpengaruh. Korban. Sama. Kalau orang itu terpengaruh dengan temannya dalam kemaksiatan, dalam kebid'ahan dan yang lain, korban, kita dekati. Bagaimana kalau dia semakin hari semakin kuat dalam masalah itu sampai kemudian dia menjadi tim sukses mempengaruhi yang lain untuk berbuat maksiat berbuat bid'ah, penyimpangan dan lain sebagainya, ya sudah, levelnya naik buat diajar juga. Levelnya sudah beda, naik. Naik level. Asalnya mad'u sekarang da'i, ya. Asalnya makmum sekarang apa? Imam. Lain level, lain pula sikap. Jadi jangan sampai kita menyamaratakan masalah hajar tadi, ya. Harus dipilah-pilah. Nah, jadi kita pertengahan. Tidak membiarkan, juga tidak pukul rata. Tapi harus dibedakan. Ini masalah apa? Masalah sakit hati, kecewa. Kalau ada yang mengatakan ini urusan dakwah. Sebentar. Urusan dakwah yang mana? Dia enggak mau taklim lagi, Ustaz. Kenapa? Gara-gara posisinya yang biasa ngatur mikrofon macam-macam digeser sama temannya. Ngambek. Apakah kita takdir dia? Jawabannya, jangan, ya. Itu kan masalah dakwah. Karena kalau enggak di takdir, nah, yang lain ikut-ikutan, enggak mau ngurus mikrofon nanti. Nah, dakwahnya terganggu. Itu namanya terlalu jauh mengait-ngaitkan, ya. Itu urusan perasaan saja, teknis saja, ya. Nah, mungkin salah penyampaian saja. Sebetulnya itu enggak digusur, tapi dipindah tugaskan ke yang lebih bagus sesuai dengan bidangnya. Enggak, ya, tidak diajak, didekati. Bagaimana kalau dia naik level? Gagal urusan mix saja, kemudian sekarang dia bergabung dengan kelompok sempalan, kelompok sesat, kemudian menjadi pelopor dai untuk mempengaruhi umat agar meninggalkan dakwah salaf. Nah, dia merasa sakit hati. Nah, pernah ikut taklim salaf, ternyata disingkirkan. Jawabannya, orang semacam ini diajak. Saya naik apa ini? Level. Sudah bukan urusan mikrofon lagi. Tapi urusan tadi itu, dia menjelek-jelekkan dakwah salaf. Kemudian dia berusaha untuk mempengaruhi masyarakat agar menjauhi dakwah salaf. Dia terang-terangan mengaku kapok ikut dakwah salaf. Nah, padahal awalnya urusan apa ini? Mikrofon. Naik level. Demikian para kofikum. Kemudian dalam hadis yang mulia ini, khonafatina al-sakumullah, kita bisa mengambil pelajaran yang lain. Disyariatkan bagi kita untuk cemburu atau ghirah melihat penyimpangan yang ada pada saudara. Sehingga ada tanah saling menasihati tanah sesama. Jadi khonafatina al-sakum wa dalam hubungan persaudaraan sesama muslim itu tidak kemudian bebas masing-masing melakukan aktivitasnya dan tindakannya. Semaunya, enggak. Semuanya harus sesuai aturan. Kalau ada saudara kita yang mulai oleng, ya, nah, mulai belot, mulai menyimpang, mulai melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh syariat, maka sebagai tanda cemburu terhadap syariat ini, kita nasihati, kita tegur dengan cara yang baik, ya. Nah, supaya saudara kita tadi kembali, kembali ke jalan yang benar. Nah, tidak langsung diputus, gak disapa, gak diberi salam. Dinasihati dengan cara yang baik, yang lebih baik. Apa sih permasalahannya? Kenapa kok begitu? Ini bagi yang mampu melakukan hal semacam tadi. Namun tidak wajib rame-rame harus menasihati dia. Kalau sudah ada yang melakukannya, berarti gugur kewajiban bagi yang lain. Karena hukum berdakwah ilallah itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melaksanakannya, maka yang lain gugur kewajibannya. Ya. Ada yang bilang, kamu sudah nasihati enggak dia yang menyimpang itu? Belum. Ya sudah, kamu jangan ikut mentahdirnya. Kamu belum menasihati dia. Loh, katanya dia sudah dinasihati sama beberapa orang. Ya, tapi kamu kan belum. Jawabannya, enggak seperti itu. Ya, enggak seperti itu. Kalau sudah dinasihati oleh sebagian saudaranya, sudah cukup. Nah, tidak menjadi syarat semuanya datang ke rumahnya satu persatu, walaupun jumlahnya ribuan, semuanya ngasih nasihat, gitu. Dia nggak mau nerima, baru rame-rame tahdir begitu. Nggak harus seperti itu. Apalagi yang memberi nasihat itu kelas keilmuannya sudah di atas kita, dah lebih dari apa ini, mewakili yang lain. Bagaimana kalau kita ingin mencoba menasihatinya? Ahsan. Mungkin kalau yang nasihati si fulan orangnya enggak mau nerima. Tapi kalau nasihat, yang nasihati itu ialah kita, sahabatnya, mungkin mau nerima. Ahsan. Tapi bagus kita melakukan. Tidak ada salahnya mencoba, ya. Nah, yang penting intinya kita berusaha untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, mempererat ukhuwah imaniyah, mempererat ukhuwah di antara kita semua di atas agama Allah, di atas Al-Qur'an was sunnah ala fahm salafil ummah. Jangan dibiarkan syaitan mengadu domba dan menceraikan kita semua. Nah, barakallahu. Dan pasti ikhwanuddin al-sabah, ketika suasana persatuannya itu kuat, kemudian kok ada keretakan, pasti ada yang nakal. Tuh. Karena enggak mungkin sepakat dalam kejelekan. Enak-enak rukun kok kemudian pecah dar begitu. Pasti ada yang nakal itu. Ya, nah, enggak mungkin kalau semuanya baik kemudian retak hubungannya. Pasti ada yang apa? Nakal. Baik yang nakal itu pihak pertama, pihak kedua, atau pihak yang ketiga termasuk. Ya. Pasti ada yang nakal itu, ya. Nah, yang nakal ini perlu apa ini? Ditahan. Nah, supaya tidak nakal. Jelas. Paham maksud saya, ya. Nah, ada juga pihak yang ketiga yang memang sengaja ingin mengacaukan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah di antara kita. Syaitan tidak ridha kaum muslimin bersatu rukun damai di atas al-haq, di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Enggak ridha. berusaha untuk antahris bainahum, membuat perpecahan, kebencian di antara mereka. Kalau kaum muslimin tawuran antar kaum muslimin sendiri, berselisih antar kaum muslimin sendiri, yang bertepuk tangan ialah syaitan dan manusia-manusia yang berhati syaitan. Nah, ini faedah dari hadis ini. Selanjutnya, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Jabir, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu ma'rufin shadaqatun, setiap perbuatan yang dikenal baik dinilai sebagai sedekah. Akhrajahu Al-Bukhari, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dalam hadis yang mulia ini, kita perlu mengetahui makna ma'ruf. Ma'ruf menurut bahasa artinya diketahui, dikenal. Adapun ma'ruf menurut istilah syariat ialah setiap perbuatan baik yang diketahui dan dikenal dalam Islam. Jadi setiap perbuatan baik yang diketahui dasarnya dari Islam, itu namanya apa? Ma'ruf. Birrul walidain, ma'ruf enggak? Ma'ruf. Nah, kalimat thayyibah, ucapan-ucapan yang baik, ma'ruf enggak? Ma'ruf. Ya. Membantu orang lain yang kesulitan, ma'ruf enggak? Ma'ruf. Membaca Al-Qur'an, ma'ruf enggak? Ma'ruf. Ya. Baik. Kemudian faedah yang kedua. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa sedekah itu ada dua. Yang pertama, sedekah maliyah. Ini sedekah yang terkait dengan harta. Kita memberikan sebagian harta kita kepada orang lain lillahi ta'ala, itu apa ini? Sedekah maliyah. Harta itu meliputi uang, meliputi apa lagi ini? Barang yang bermanfaat. Nah, namanya mal. Nah, harta itu ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak, ya. Nah, yang bergerak itu maksudnya bisa dipindahkan, ya, dibawa kemana-mana. Yang tidak bisa bergerak itu, nah, ya, tanah atau yang lain. Itu kalau kita berikan kepada orang lain lillahi ta'ala, nilainya sedekah, sedekah maliyah. Sedekah yang kedua ialah sedekah ghairul ma'ruf. Yang yang dikenal dengan istilah sedekah maknawiyah. Dianggap sedekah. Ya, sedekah tidak dengan harta, tapi dengan perbuatan yang baik. Setiap perbuatan yang baik yang diketahui dalil dan dasarnya dari Islam dinilai sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Kalau kita zikir pagi dan sore, itu termasuk kepada baik apa enggak? Sedekah. Nah, membantu orang dengan memberi tumpangan, sedekah. Sholat sunnah, sedekah. Berbuat baik dengan tetangga, sedekah. Berkata yang lemah lembut, sopan, tidak kasar, sedekah. Begitu. Memberi salam kepada sesama muslim, sedekah. Namanya kullu ma'rufin sedekah. Baik. Hadis berikutnya. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dari Abu Dzar semoga Allah taala meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah sekali-kali engkau meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, sekalipun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri dan ramah. Talqin itu maknanya sama dengan toliq. Nah, wajahnya berseri ramah. Nah, rajau muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis yang mulia ini, barakallahu fikum, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, di antara sikap seorang muslim, tidak meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Ini sikapnya muslim ya. Ya, dalam segala hal, misalkan sedekah enggak bisa banyak, ya jangan kemudian enggak sama sekali. Tetap sedekah walaupun apa? Sedikit. Ada orang yang malu ya. Enggak bisa ngasih banyak daripada malu, enggak usah. Salah itu. Enggak bisa ngasih 1 juta malu, ngasih 1000 rupiah malu. Itu sikap yang salah. La tahkiranna bil ma'rufi syai'a. Kalau enggak bisa banyak ya sedikit, begitu. Jangan tidak sama sekali. Enggak bisa 1 juta ya 1000 rupiah. Tanpa ada rasa malu. Baik. Salat sunnah. Kalau enggak bisa banyak ya sedikit. Daripada enggak sama sekali. Kan begitu ya. Nah, sholat sunnah kan macam-macam. Ya. Kalau enggak bisa semuanya, ya sebagiannya. Jangan kemudian tidak sama sekali. Puasa sunat juga begitu. Puasa Dawud, kuat aku. Ya, no. Puasa Senin Kemis, puasa kuat. Puasa Ayyamul Bid, 3 hari dalam 1 bulan di hari-hari purnama, ya. Gak kuat juga. Nah. Kamu kuatnya apa? Nah. Puasa Syawal, ah gak kuat Syawal, harus pakai jajan gak kuat. 6 hari lagi. Nah. Puasa apa? Ya, saya cuma setahun sekali puasa Arafah. Ini enggak masalah. Daripada enggak sama sekali. Kan begitu ya. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Kalau enggak bisa banyak, ya sedikit daripada enggak sama sekali. Tapi kalau kewajiban ya lagi. Kalau enggak bisa sholat 5 waktu ya, 1 waktu. Enggak, yang itu enggak. Jangan dicontohkan seperti itu ya. Nah, lain. Kalau kewajiban itu memang sudah wajib, enggak boleh tidak ya. Puasa Ramadan kalau enggak kuat 1 bulan ya, sepekan lah. Salah, enggak itu contohnya. Ini wajib. Amin. Ya? Kalau yang wajib-wajib, ya harus ditunaikan. Gak boleh kemudian seikhlasnya. Nah. Taib. Tulah tahkiranna minal ma'arfi syaya. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan bahwa di antara keindahan Islam, banyak cara untuk mendapatkan apa ini? Kebaikan. Kalau gak bisa dengan cara yang itu, dengan cara yang ini. Gak bisa sedekah dengan harta, ya sedekah dengan apa ini? Senyum yang ramah ketika berjumpa dengan apa ini? Saudaranya. Temu sama-sama muslim, mencuan gitu ya. Nah, kayak ketemu dengan musuhnya aja ya. Oh, boleh ya. Nah, ya. Waalaikum. Harus sampai gitu, ramah. Ya. Wajahnya sudah manis, senyumnya sudah manis, tambah manis kalau berjumpa. Nah, yang memang pembawaannya, wajahnya itu seram ya. Biasanya kalau senyum itu lebih manis daripada yang wajahnya manis. Bisa dibuktikan coba ya. Yang penampilannya seram ya. Nah, memang dari sananya ya. Matanya agak melotot. Atau wajahnya hitam. Nah, penampilannya kok seram gitu ya, menakutkan ya. Coba berkaca. Terus senyumlah. Maka akan menghilangkan kesan seram tadi itu. Senyumnya akan lebih manis daripada yang biasa senyum. Nah, coba dilihat. Nah. Jadi harus ada usaha. Jangan kemudian beralasan kayak gini saya sejak awal. Nah. Jangan, harus berusaha. Ketemu saudara, senyum, ramah begitu ya. Menunjukkan sahabat, tidak menunjukkan sebagai apa ini, musuh. Nah, harus ada usaha. Jangan kemudian, ya memang kita saya ini polos saja asli ya, asli saya kayak gini, ya, nah, tak bisa senyum. Mosok, tak bisa senyum. Coba kamu senyum, nah, bisa kan? Nah, memang kamu tak mau usaha, nah. Gak apa-apa kalau sendirian di rumah, gak senyum juga gak apa-apa. Karena kalau senyum-senyum sendirian juga malah bermasalah. Ya, tapi kalau ketemu sama orang, ya senyumlah. Gitu. yang ramah. Itu sedekah, kebaikan, jangan diremehkan. Barakallahu. Enggak bisa ngasih sedekah harta, ya paling enggak kalau ketemu disikapi dengan ramah, dengan senyum yang manis, tidak menunjukkan sikap sebagai seorang musuh. La tahkiranna min ma'ruf syai'a walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Kemudian faedah berikutnya, di antara kebaikan Islam ialah syariatnya mudah diamalkan. Jadi tidak berat, mudah diamalkan. Ayo, cuma senyum ramah saja sudah langsung dapat pahala, insyaallah ya. Gratis, enggak pakai modal, ya. Nah. Cium ramah. Sudah. Islam mudah. Ini secara keumuman orangnya normal, ya. Kalau yang malas, yang memang nakal, ya, semuanya itu enggak ada yang mudah, sulit semua, ya. Itu kita enggak nganggap ya kayak gitu-gitu. Salat cuma 5 waktu. Padahal sebelumnya 50 waktu. Jadi umat-umat sebelumnya, sebelum kita, sebelum umat Nabi Muhammad SAW, itu sholatnya 50 waktu. Kapan aktivitas sehari-harinya yang lain, ya? 50 waktu. Sebagi aja dengan 24 jam. Ketemunya sholatnya itu jam-jam berapa saja, ya? 4 jam saja masih kurang, ya kan? Nah, berarti per setengah jam masih kurang juga. 24 kali 2 berapa? Masih 8, 40, masih 48, ya. Per jam. Berarti per berapa menit itu? Nah, dari sholat 50 waktu. Bukan 50 rakaat, 50 waktu. Berarti hadirin, alhamdulillah Islam yang dibawa oleh Nabi kita SAW mudah. Cuma 5 waktu saja. Ataupun antara waktu yang satu ke waktu berikutnya ada jarak yang cukup lama. Ada yang kemudian sholatnya bolong-bolong, ada yang kemudian meninggalkan sholat. Itu kebangetan, Pak. Puasa juga begitu. Setahun cuma 1 bulan di bulan Ramadan. Padahal setahun itu 12 bulan. Yang disuruh puasa cuma 1 bulan saja. Alhamdulillah, ya. Udah. Puasanya juga begitu. Mulainya subuh sampai maghrib. Ada sahurnya, ada bukanya. Sudah. Enggak 24 jam non-stop. Dan lain-lain. Banyak kemudahan-kemudahan dalam Islam. Bahkan kalau dirasa sulit melakukan satu ibadah, maka ada kemudahan untuk orang itu. Innal masyakkah tajribut taisir. Keadaan seseorang yang berat melakukan suatu ibadah, karena ada udzur, maka menyebabkan orang tadi dapat kemudahan dalam syariat. Gak mampu sholat sambil berdiri, sambil duduk. Gak mampu sholat sambil duduk, sambil berbaring. Gak mampu sholat sambil berbaring dengan isyarat. Nah, kalau sudah gak mampu berisyarah, sudah gak bisa mikir, nah, sudah gak ada kewajiban sholat. Gak bisa mikir, apa? Dah, pikun permanen. Ya, nah, atau sudah stroke enggak bisa apa-apa, ya. Sudah stroke total. Enggak ngerti apa-apa, ya. Jangan disolati. Nah, belum mati kok. Nah. Waduh. Bapaknya atau ibunya stroke total enggak bisa apa-apa, enggak bisa mikir salat. Salat untuk ibu. Enggak ada. Ya, sudah selesai. Begitu. Haji biayanya mahal. Nah, ternyata hanya wajib untuk yang mampu saja. Yang enggak mampu enggak usah. Loh, kemudahan kan? Nah. Mana ya sulit? Enggak ada. Itu dalam Islam. Hanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita sebagai seorang muslim dan kita harus berdoa kepada Allah. Semoga kita diwafatkan dalam keadaan muslim. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abu Dzar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza tabakhta ma'rafatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Jika engkau memasak mar, maka perbanyaklah airnya dan perhatikanlah tetangga. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Marak ini mim dan roknya di fathah. Ya al-ma ughliya fihi al-lahm fasara dasaman. Marak itu ialah rebusan daging. Jadi daging dikasih air mendidih, kasih bawang-bawang gitu. Nah, marak. Berarti marak ini bisa menu khas mana begitu masuk. Yang penting komposisinya ada airnya, ada dagingnya. Asam-asam balungan, ya, asuk, arok, ya, rawon, marok, soto daging, marok, sop buntut, marok, ya, apalagi itu. Kalau di Arab sana ya marak ya seperti itu, cuma mungkin komposisi bawang-bawangnya itu lain. Ya, nah. Mereka enggak kenal rawon atau soto daging itu enggak marak. Itulah sebabnya dalam hadis ini disuruh memperbanyak apa ini? Airnya. Supaya rekah, nah, ya. Nah. Karena kalau daging itu airnya sedikit nek, ya. Kalau airnya banyak seger, ketika mengurangi rasa atau cita rasa. Yang penting pengelolaannya. Taib, dalam hadis ini menunjukkan ikhwan abidina azakumullah, disyariatkan untuk bagi-bagi masakan bagi yang sedang masak. Khususnya tetangga, ya. Ini cuma sebagai contoh saja. Kalau masak marak, diperbanyak airnya biar bisa apa ini ngasih tetangga. Dagingnya cuma 1 kilo. Nah, mau ngasih tetangga depan, belakang, kanan, kiri, empat, ya. Nah. 1 kilo dibagi 5. Yang 1 bagian untuk dimakan sendiri, 4 bagian yang lain untuk dibagikan ke tetangganya. Ini kalau airnya banyak, itu rasa banyak, ya. Nah, kasih airnya banyak. Kalau dagingnya yang banyak kan berat, ya. Nah, kasih airnya yang banyak, kasih bumbu itu segar. Kalau tetangganya ingin nambahin daging sendiri, ya biar beli sendiri dagingnya, ya. Nah. Contoh, bukan berarti yang dikasihkan ke tetangga cuma masakan menu marok saja. Tidak, ini ala sabilil misal, hanya contoh. Jadi kalau kita bikin masakan yang lainnya, ya kita lebihkanlah biar bisa ngasih tetangga. Apalagi kalau tetangganya itu mencium aroma sedap masakan kita. Kebul-kebul gitu ya asapnya. Apalah kita tangganya fuqara wal masakin. Wah, tambah. Nah, aroma masakan kita itu semakin membuat perut mereka keroncongan. Nah. Kalau gak pernah dikasih, sekali, 2 kali itu mungkin biasa. Tapi kalau terus menerus seperti itu, maka akan ada ucapan-ucapan yang tidak baik. Mengganggu tetangga dengan aroma masakannya. Maka Islam mengajarkan kita untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga. Sampai hal-hal yang sepele semacam itu diperhatikan. Membagi masakan. Sampai untuk mempererat hubungan dengan tetangga, juga untuk menjaga agar tidak ada omongan-omongan minor atau miring terhadap kita, ya. Nah, barakallahu. Kemudian dalam hadis ini, ikhwan fillah azakumullah, terdapat keistimewaan masakan daging berkuah. Karena Rasulullah SAW menjadikan makanan itu sebagai makanan favoritnya. Nah, walaupun sekali-kali ya, nyobalah, ya, khasiatnya banyak. Yang penting tidak berlebihan. Ya. Kalau ada yang mengatakan, bukankah Aisyah pernah cerita bahwasanya makanan harian Rasulullah itu kurma dan air putih? Jawabannya iya, tapi beliau itu sering dikasih tetangga-tetangganya, ya, dikasih susu, dikasih potongan kambing atau ya. Bukan berarti makannya cuma kurma dan air terus, enggak, ya. Pernah dapat hadiah dari tetangga-tetangga beliau dari kalangan sahabat sehingga beliau juga makan daging, ya. Bukan berarti kalau orang itu makan daging berarti menunya daging terus, enggak. Kadang-kadang dikasih, ya. Nah, pernah makan itu. Jadi ikhwan fillah azakumullah, dalam daftar menu harian jangan sampai lupa ada menu dagingnya, ya. Itu karena favoritnya Rasul SAW. Sebulan sekali gak apa-apa ada dagingnya, sedikit gak apa-apa, banyak kuahnya. Nah, khair insya Allah. Itu dibutuhkan juga untuk kesehatan. tubuh manusia. Yang penting jangan berlebih-lebihan. Kenapa kok disampaikan semacam ini? Karena ada kelompok sempalan, kelompok sesat yang mengharamkan apa yang menjadi kesenangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anti daging. Kelompok sufi. Kelompok sufi itu kelompok anti daging. Gak mau makan daging kambing, gak mau makan daging sapi. Alasannya nanti syahwatnya akan tumbuh. Kalau syahwatnya tumbuh, yang dipikirkan itu nikah melulu, ya. Nah. Sudah gak fokus ibadah. Itu alasan yang dibuat-buat. Nah. Sampai mengharamkan daging. Jadi sufi ekstrim yang betul-betul sufi sejati itu mengharamkan daging. Kalau ada pengikut sufi yang masih suka makan sate, makan bulu kambing, makan daging macam-macam, berarti masih amatir. Ya. Kayak itu. Paham ya? Kalau ada bilang, saya sufi, tapi saya membelikan daging. Amatir berarti kan. Belum sufi sebenarnya. Ya. Kalau kamu mengaku sebagai sufi sebenarnya, tak boleh makan daging. Siapa yang ngelarang? Ya ajaranmu sendiri. Kalau kamu belum mengamalkan, berarti kamu belum sufi sejati. Kalau begitu gak enak jadi sufi. Memang gak enak. Ya. Daging itu enak, kok diharamkan. Rasulullah itu makan daging. Yang menikah. Ya orang yang paling bertakwa, yang paling rajin dan paling sungguh-sungguh ibadahnya. Kenapa kok diharamkan? Ya. Begitu. Jadi masalah makanan saja sampai menjurus kepada keyakinan. Keyakinan sufi. Larangan makan daging merah, ya, daging kambing, daging sapi. Nah, kita halal, ya. Nah, tapi enggak boleh berlebihan. Kalau berlebihan ya enggak sehat. Nah. Barakallahu. Ada yang kemudian mereka membentuk komunitas vegetarian. Kok mau makan kecuali sayuran saja. Kalau memang tidak sampai mengharamkan daging hanya supaya sehat segar pakai sayurannya. Tapi kalau sampai kemudian mengkampanyekan anti daging, mengharamkan itu ya gak boleh. Ya, sayuran iya, daging iya. Kali-kali, ya. Tapi halal. Ya. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus sebabnya ada istilah udhiyah dalam Islam itu, menyembelih hewan korban, bukan menyembelih tanaman atau sayuran. Menyembelih apa? Hewan korban atau udhiyah. Nah, hewan korban yang disembelih itu unta, sapi, kambing. Bukan menyembelih ayam, kangkung, apa enggak. Ya, nah. Menunjukkan Islam sangat menekankan kita makan apa ini? Daging merah. Tapi enggak boleh berlebih-lebihan. Buktinya enggak boleh berlebihan ketika udhiyah. Itu ada yang dimakan sendiri, ada yang disimpan, ada yang dihadiahkan, ada yang disedekahkan. Tidak kemudian dimakan sendiri semua. Nah, kalau yang itu berlebihan. Korban dimakan sendiri semua. Berlebihan. Islam enggak mengajarkan demikian, ya. Pokoknya kalau kita benar-benar memperhatikan syariat-syariat Islam, Masya Allah, sempurna, bagus, indah, sesuai dengan kesehatan, sesuai dengan ini dan itu. Nah, walhamdulillah itu bagian dari ajaran Islam. Kemudian ibn Abidina al-Zakumu, dalam hadis ini kita terdapat faedah yang lain. Wajib menjaga perasaan tetangga. Ini sebetulnya sudah kita bahas adab-adab bertetangga pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Tapi hadis ini punya faedah tersendiri. Wa ta'ahad jirana, perhatikan tetangga. Jaga perasaannya ya. Nah. Jadi kita jangan mengharap pemberian tetangga. Tapi jadilah kita orang yang memperhatikan apa ini? Tetangga. Dah, itu prinsipnya. Kita ngasih perhatian sama tetangga. Kita tidak butuh balas jasa. Insya Allah orang yang baik sama tetangganya, Allah akan membalasnya dengan pahala yang besar, ditambah lagi akan disikapi dengan ramah dan baik sama tetangga. Gak cukup dengan ucapan yang baik, gak cukup dengan apa ini? Ramah ketika berjumpa. Ya harus modal lah, keluar modal, ngasih. Nah, ya. Nah. Ngasih. Apalagi kalau dia mengahli masak atau bahkan dia memang usaha catering atau mungkin dia ahli bikin jajan atau apa yang asapnya itu selalu lompat ya. Nah, sampai ke jendela-jendela tetangganya. Nah, maka mereka-mereka semacam ini harus lebih bisa menjaga perasaan apa ini? Tetangga. Diingatkan terus. Jangan bersikap individualis. Ya, jangan bersikap ananiah. Pengen enaknya sendiri, pengen ngurus diri sendiri, gak mau tahu orang lain. Nah, untuk hadis berikutnya akan kita lanjutkan pada besok nanti, insyaallah. Oh, ba'dal maghrib ya, akan kita lanjutkan ba'dal maghrib insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi